Calon mana? Ain kuntum mardha. Qala rahimahullah wa an aliyin radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zanjayya fasa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha ala al-jabair rahu ibn majab sanadin wahin jidda ayo batil dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an inkasarat ihda zanjaya zandaya bitashdidil musanna tathniyatu zandin wawa mafsal tarf zira' fil kaf. Mafsal itu penghubung antara ini. Ini apa? Sikut. Ya, sendi sikut. Sen mafsal tarf ujungnya fil kaf. Ya, sampai telapak tangan. Ini luka atau patah atau yang semisalnya. Maka aku bertanya anil wajib min al-wudu fidzalik, tentang kewajiban wudu di dalam masalah ini. Fa amarina an amsah 'ala al-jabair, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bikin gipsum, ya, jabair itu dibalut gipsum atau dibalut lukanya, kemudian diusap aja di atasnya. Roh ibnu Majah bersanad wahin jidda bikasral jim tashdid dal muhmala wa mansub al masdar ay ajr dha'fahu jidda wal jidd tahqiqun kama fil qamus wal murad ahqaq dha'fahu tahqiqan. Sanadnya sangat-sangat lemah, hadisnya dhaif. Wal hadis ini angkaru Yahya bin Ma'in, diingkari oleh Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya qalu wa dzalika annahu min riwayat Amr bin Khalid al-Wasiti. Kenapa Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad mengingkari hadis ini? Karena dari riwayat Amr bin Khalid al-Wasiti. Ya. Wa huwa kadzdzab. Amr bin Khalid al-Wasiti pendusta. Rawahu Dharqutni wal Baihaqi min tariqain awha minhu. Dari jalan Dharqutni dan Baihaqi lebih lemah daripada dari jalannya Amr bin Khalid al-Wasiti. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaq al-Hafaz 'ala dha'fi hadha al-hadits. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Al-Muhadzab, ini kitabnya Syafi'iyah, ya, Nawawi Syafi'i, para hufadz sepakat tentang dhaifnya hadis ini. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, "Law araftu isnadahu bis-sihah laqultu bih." Kalau seandainya aku mengetahui hadis ini sahih sanadnya, ini saya aku akan berpendapat dengan hadis ini. Wa hadza mimma astakhirullah fi, dan ini dari apa yang aku istikharah minta kepada Allah tentang hadis ini. Wa fi ma'na ahaditsu ukhra qala al-Baihaqi innahu la yasih minha shay'un illa anna al-hadits al-hali ashar al-qawi, hadis yang setelahnya, ya, itu menguatkan hadis yang sebelumnya. Nah, artinya dari segi sanad hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, Imam Ahmad mengatakan dari jalan siapa? Amr bin Khalid Al-Wasiti ya Kadzab. Kita baca ucapannya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, الجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض ثم تشد عليه. هذه الجبائر تحت خرقة. Jadi kalau misalkan ada patah tulang di gip itu apa? Biasakan ada tulang-tulangnya, ada besi, ada apa, mungkin kayu bisa, terus dikasak, dibalut, itu jabirah, jabair. Ya. Wa hadha naw' min al-jabair mufidun jiddan. Wa huwa ufid bi katsir ma yaf'alu al-athibba al-an min wad' al-jibs, jibsum, jibs bahasa Arabnya جبسوم ده جبس لأن الجبس لا يشد الرجل جيدا ثم إنه يكون من الرائحة كريهة وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة الثقيلة وتحمله لكن هذه الجبيرة يسيرة جدا لا تكلف ولا تتعب الغالب أن أسرع نعم artinya untuk patah tulang atau apa ya pakai gipsum atau yang semisalnya atau pakai kasa nah di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan innahu la yajib an ya'mal jabirah bal yakfi mutlaq al mas rahimahullah. Di dalam mengusap apa luka yang dibalut pakai kasa atau gipsum atau yang semisalnya itu enggak harus semuanya, paham enggak? Misalkan tangannya patah misalkan pakai gipsum, pakai kasa, ya cukup dibalut aja, nggak harus semuanya dibasahin, paham nggak? Paham nggak? Ini pendapat siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bal yakfi mutlaqul mas, cukup diusap aja. Ada yang cukup nggak usah semuanya basah nggak? Walaysa bima yaktafi bil ba'd anil kull fi ma idza lam yakun ghuslan. Eh cukup sebagian aja. Ya, sebagaimana khufain, mengusap khufain. Nah, ini penting masalahnya. Ya, walaupun hadisnya dhaif, kadang ini dipakai ini. Ya. Nah. Nanti ada hadis yang menguatkan dari hadis yang ini, hadis yang setelahnya dari Jabir itu menguatkan hadis ini. Karena di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah idza kana kadzalik fa yumkin an yahtaj mithla ala hukum min al-ahkam. Bolehkah hadis ini dijadikan sebagai hukum pegangan terutama masalah salat? Jawabannya la, tidak boleh. Walakin ya yabqa an nanzur hal lahu syawahid. Apakah ada hadis yang menguatkan? Ya. Kalau ada yang menguatkan maka menjadi hasan li ghairi. Kama qala ahlul ilm bil mustalah wa dzakar al-mu'allif syahid wa qala نعم إذا لي الله أعلم بالصلاة.